بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan ثم أيضا عندهم الولي له زي خاص. Kemudian juga seorang wali menurut mereka, yaitu orang-orang belakangan, seorang wali memiliki penampilan yang khusus. Bi an yalbasa imamatan wa yalbasa thawban khasan, mengenakan imamah, memakai pakaian yang khusus. Yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullahu, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, laisa li awliya'illahi alamatun yatamayyazuna biha. Wali-wali Allah tidaklah memiliki tanda yang mereka terbedakan dengannya. Bal yakununa kasairin nasi ma yu'rafuna. Bahkan mereka seperti manusia yang lainnya, tidak dikenal. War rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba ash'atha aghbara madfu'in bil abwabi law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Terkadang orang yang rambutnya acak-acakan, yang tubuhnya berdebu, ditolak di pintu-pintu, seandainya ia bersumpah dengan nama Allah, sungguh dia pasti akan menunaikannya dengan sungguh-sungguh. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dan dihukumi dengan hadis yang sahih oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam sahih Sunan At-Tirmidzi dengan nomor hadis 3854. هذه صفات أولياء الله أنهم لا يظهرون أنفسهم. Inilah dia sifat-sifat wali-wali Allah, bahwasanya mereka tidak menampakkan diri-diri mereka. بل يحرصون على الاختفاء, bahkan mereka bersemangat untuk bersembunyi. لأجل الإخلاص لله عز وجل, dalam rangka ikhlas karena Allah عز وجل. إذن من صفات أولياء الله التواضع والاختفاء وعدم الظهور. Kalau begitu, di antara sifat-sifat wali-wali Allah adalah tawadu, menyembunyikan diri dari manusia dan tidak terkenal. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, Al-Aslus Sadisu, landasan yang keenam. Landasan yang terakhir. Landasan yang pertama, memurnikan ibadah hanya bagi Allah semata. Landasan yang kedua, bersatu di dalam agama ini dan tidak berpecah belah. Landasan yang ketiga, mentaati pemerintah. Landasan yang keempat, penjelasan tentang apa itu ilmu, siapa para ulama. Landasan yang kelima, penjelasan tentang siapa wali-wali Allah. Adapun landasan yang keenam, raddus syubhati allati wad'aha asy-syaitanu fi tarkil qur'ani was-sunnati wattiba'il ara'i wal ahwa'il mutafarriqatil mukhtalifati. Membantah syubhat yang diletakkan oleh syaitan dalam meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah dan mengikuti pendapat-pendapat dan hawa-hawa nafsu yang berbeda-beda dan berselisih. Wa hiya anna al-Qur'ana was-sunnata la ya'rifuhuma illa al-mujtahidul mutlaqu. Yaitu bahwasanya Al-Qur'an dan sunnah tidaklah mengetahui keduanya kecuali seorang mujtahid mutlak. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, hadza huwa al-aslul akhir wa huwa muhimmun jiddan. Inilah dia landasan yang terakhir dan landasan tersebut sangatlah penting. Wa huwa annahum yaquluna, yaitu mereka mengatakan, inna la na'rifu ma'ani al-kitabi was-sunnati. Sesungguhnya kita tidaklah mengetahui makna-makna al-kitab dan sunnah. Wala yumkinu an na'rifaha, dan tidak mungkin kita mengetahuinya. La ya'rifuha illa al-ulama'ul kibaru, tidaklah mengetahuinya kecuali para ulama besar. Fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, yaitu bantahan kepada mereka, Al-Qur'anu fihi asya'u wadihatun ya'rifuhal 'ammi wa ya'rifuhal muta'allimu. Al-Qur'an, padanya terdapat perkara-perkara yang jelas yang diketahui oleh orang awam dan diketahui oleh orang yang belajar. Taqumu bihal hujjatu 'alal khalqi. Dengannya tegaklah hujjah kepada para makhluk. Wa fihi asya'u la ya'rifuha illa al-'ulama'u, dan padanya terdapat perkara-perkara yang tidak mengetahuinya kecuali para ulama. Wa fihi asya'u la ya'lamuha illa Allah subhanahu wa ta'ala, dan padanya juga terdapat perkara-perkara yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, yujadu fil Qur'ani wa sunnati umurun la ya'rifuha illa al-mujtahidul mutlaqu. Iya, didapati di dalam Al-Quran dan Sunnah perkara-perkara yang tidak mengetahuinya kecuali seorang mujtahid mutlak. Lakin tujadu asya'u kathiratun ya'rifuhal awamu. Akan tetapi didapati banyak perkara yang orang-orang awam mengetahuinya. Wa ya'rifuhal muta'allimu alladhi haza ala qadrin yasirin minal ilmi. Dan mengetahuinya pula orang yang belajar yang baru mendapatkan kadar yang sedikit dari ilmu. Mithlu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadalah kalian hanya kepada Allah semata, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu pun. Wa qawlihi innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar. Dan firman Allah Azza wa Jalla yang artinya sesungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah maka sungguh Allah haramkan baginya jannah dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa mithlu wa la taqrabu az-zina, dan seperti firman Allah Azza wa Jalla, dan janganlah kalian mendekati zina. Wa mithlu hurrimat 'alaykumul maitah, dan seperti firman Allah Azza wa Jalla yang artinya diharamkan bagi kalian bangkai. Wa mithlu qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dan seperti firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Hadhihi umurun wadihatun ya'rifuhal 'ammiyu idza sami'aha. Ini adalah perkara-perkara yang jelas, yang bahkan orang awam pun mengetahuinya apabila dia mendengarnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal-mujtahidu huwal mausufu bikada wa kada awsafan لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. Lanjutan dari syubhat syaitan dan mustahid adalah yang disifati dengan demikian dan demikian. Sifat-sifat yang bisa jadi sifat-sifat tersebut tidak didapati secara sempurna bahkan pada Abu Bakar dan Umar sekalipun radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, يضعون شروطا للمجتهد المطلق قد لا توجد تامة في من هم من أفضل الناس. Mereka meletakkan syarat-syarat bagi mujtahid mutlak yang bisa jadi syarat-syarat tersebut tidak didapati secara sempurna pada orang yang termasuk di antara manusia yang paling utama. Mithli Abi Bakrin wa Umar, seperti Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Wa hadhihi asy-syurut wad'uha min 'indi anfusihim. Dan syarat-syarat ini mereka meletakkannya dari diri-diri mereka sendiri. يقول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن